cari-cari arti yang pasti takkan kau temui. Tak perlu kau nilai-nilai semua, biarlah semua adanya. Kau coba meraba-raba hati, warna kejolak di sini. Alihkan semua rahasia, leburkan dalam suasana. Tak usah kau cari makna harinya diriku, aku di sini untukmu. Mungkin memberi arti cinta pada dirimu, aku di sini untukmu. Tak usah kau tanya-tanya lagi, coba kau hayati peranmu. Lupakan sekilas esok hari, semua telah terjadi. Aku dan dirimu tenggelam dalam asa, dan tak ingin lari tinggalkan rasa ini. Cobalah entaskan, pasti kau lepas aku terus. Semoga peri terbang tinggi di awan. Tak usah kau cari makna harinya diriku, aku di sini untukmu. Mungkin memberi hati cinta pada dirimu, aku di sini untukmu. Lepaskan sejenak berat beban di pundakmu, aku di sini untukmu. Pastikan terjawab semua lagu di cintamu, aku di sini untukmu. Tak usah kau cari makna harinya diriku, aku di sini untukmu. Kau coba meraba-raba hati, warna gejolak di sini. Takkan kau temui, tak perlu kau nilai-nilai semua. Biarlah semua adanya.